nasihat orang tua lebih berharga bagimu dibandingkan dengan uang ratusan juta. Keikhlasan doa yang ada pada orang tuamu untukmu adalah satu hal yang lebih berharga dibanding dengan beberapa karung intan permata. Dengar baik-baik, Nakula. Anakku Nakula, dengarlah jantan, dengar pesan bapak ini ya Nakula. Sebentar lagi engkau genap 7 tahun dan sebentar lagi bapak masukkan engkau sekolah. Anakku Nakula, jika nanti kau sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah belajar. Tuntutlah ilmu serta rancanglah cita-cita, kemudian gantungkan setinggi langit. Anakku ya Nakula, rancanglah cita-cita. Jadilah engkau kelak manusia yang berguna bagi nusa bangsamu. Tapi ingat satu hal yang paling penting, jangan sekali-kali kau mengharapkan untuk dapat kursi jabatan tinggi. Jika kiranya kelak kursi itu akan berubah menjadi pisau tajam yang mencabik-cabik moralmu. Anakku Nakula, ingatlah senantiasa pada pesan bapamu ini ya Nakula. Janganlah kau seperti remaja sekarang yang pada umumnya lebih sering mengutamakan nakal daripada belajar, dan akibatnya banyak yang bodoh-bodoh. Efek lain, laris ijazah palsu dan para sarjana langgeng melempem. Dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu ya Nakula, menyingkirlah dari segala apa yang dilarangnya. Setubuhi serta laksanakanlah dengan segala kesungguh-sungguhan apa yang diperintahkannya, agar kau bahagia dalam hidup dan matimu ya Nakula. Amin. Tuhan itu pengasih, penyayang, bijaksana dan maha adil. Tetapi Tuhan juga bisa marah pada orang-orang yang kelewat ingkar. Apalagi musyrik dan kafir. Pesan yang paling penting untukmu ya anakku, kelak terus jujurlah dirimu biarpun miskin. Tanamlah dengan baik rasa cinta di hatimu untuk orang-orang yang terlantar dan tertindas oleh tingkah laku orang-orang yang besar dan ganas. Orang-orang besar yang rakus, orang-orang besar yang licik, orang-orang besar yang mementingkan diri sendiri, yang begitu dan yang begini. Bapak yakin kau mengerti. Bapak yakin kau mengerti. Tegakkan sampai tegak benar keadilan, tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak asasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau ya anakku. Kau adalah lelaki, meskipun kita pernah mendengar bahwa seorang lelaki tidak perlu terlalu banyak berkelahi. Tapi satu kali saja dalam hidup harus berkelahi untuk membuktikan bahwa kau seorang lelaki. Kali ini maju dan beranilah engkau. Tegakkan sampai tegak benar keadilan. tumbuhkan sampai tumbuh benar kebenaran, hidupkan sampai hidup benar demokrasi, bangun sampai kokoh benar hak ajasi. Salahkanlah yang salah, benarkanlah yang benar, jangan pandang siapa, beranilah engkau Nakula. Ingat, namamu adalah Nakula.